بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان، الحمد لله pada malam Ahad yang mulia ini, dengan izin dan karunia Allah semata kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dalam musola kita ini untuk melanjutkan kajian kitab Muqtatasatul Muhimmah min kalami Syekh Hadiyatullah Rahimahullah fil hukmi ala juyus wa surati tuwal. Sebagaimana yang sudah kita tepati, yaitu masing-masing kita sudah mendapatkan satu kopian dari kitabnya yang berbahasa Arab, dan sebagian ikhwan juga sudah mendapatkan edisi terjemahnya yang dilengkapi dengan catatan kaki. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai kajian ini insya Allah. Dan sebagai mukadimah kita sampaikan bahwa maksud dan tujuan kita mengkaji, ya, membahas persoalan ini adalah agar kita bisa mengukur dan menempatkan persoalan ini, hukum, salah satu hukum fikih di zaman kontemporer atau yang disebut oleh para ulama sebagai nawazil ini, dengan timbangan dan takaran yang pas tentunya, ya, tidak ifrat maupun tafrit, tidak gulu maupun jabu, ya. Tapi kita harus pas, insaf dan adil dalam hal ini, ya. Karena apa? Karena mujahidin ini, ya, kelompok yang disebut mujahidin ini, meskipun dia lebih dekat dengan sifat Thaifah Mansurah dan kelompok yang lebih dekat dengan kebenaran, ya, sebagaimana banyak ulama salaf menyebutkan, tetapi kita harus ingat, ya, bahwa tidak ada jaminan ismah atau tidak salah, itu tidak, ya. Jadi tetap saja keutamaan itu diberikan oleh Allah, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa mujahidin ini mesti benar, tidak seperti itu, ya. Jadi yang penting bagi kita ini adalah apa? Qabulun liislah, ya, siap untuk menerima perbaikan, perbaikan dan perbaikan. Mungkin pada masa yang lalu kita melihat aliran gerakan ini memakai pendapat-pendapat atau buku-buku ulama A. Kemudian setelah kita belajar, oh ternyata ada yang lebih lurus, ada pembenarannya, ada pelurusannya, ya, maka kita tidak perlu sungkan dan malu untuk mengakui, ya, kekeliruan dan kesalahan itu, kemudian kita perbaiki. Demikian, ya, sebagai mukadimah aja untuk mengingatkan kita. Waktu selanjutnya kami berikan pada selesai sampai maksimal jam 8 lewat 30 menit. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah semata pada malam hari ini kita dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul kembali di musola yang mulia ini untuk mengawali pembacaan risalah petikan dari jawaban-jawaban Syekh Atiyatullah Al-Libi rahimahullah dalam Iqamah beliau dengan situs Al-Hisbah. Kita mulai saja, kita bacakan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa wa ba'du. Fa innahu, ini adalah mukadimah ya dari Abu Turab Al-Janubi yang munculkan risalah ini, bukan dari Syekh Fatihatullah sendiri ya. Fa innahu mimma huwa zahirun li ayyi nazirin, sesungguhnya termasuk perkara yang nampak jelas bagi siapapun yang memandang, mengkaji. Anna ahlat tauhid wal jihadi au man ishtaharu bi bismi tayyari salafil jihadi. Bahasanya orang-orang yang bertauhid dan berjihad atau yang terkenal dengan nama aliran gerakan salafi jihadi. Fi hadzal zamani ya'ishuna maqaban ilmiyan wa amaliyan fi syatal majalati. Majalati ya, fi syatal majalati. Bahasanya kelompok salafi jihadi pada zaman ini mereka hidup, mereka menerjuni kancah ilmu, keilmuan dan kancah praktek, kancah amal fi syatal majalat, dalam banyak bidang. Orang-orang yang bertauhid dan berjihad pada zaman ini mereka menerjuni, memasuki banyak kancah, baik kancah keilmuan maupun kancah amal dalam banyak bidang kehidupan. Sya'nuhum sya'nu sa'iri abna'i hadhil ummati wa tayaratiha. Keadaan mereka seperti keadaan putra-putra umat Islam ini, putra-putra lainnya dari umat Islam ini, dan aliran-aliran perjuangan mereka. Artinya apa yang hari ini biasa diistilahkan dengan salafi jihadi, mereka punya kegiatan di bidang keilmuan dan amal dalam banyak bidang kehidupan, sama seperti dengan umat Islam lainnya, sama dengan kelompok-kelompok perjuangan lainnya, baik itu salafi, baik itu tarbawi, baik itu tahriri, baik itu tablighi dan lain sebagainya. Semuanya punya bidang garap keilmuan dan keamalan, punya bidang garap ilmiah dan amaliah. Kalau orang Hizbut Tahrir punya sekolah, punya dakwah, punya demo dan lain-lain, maka gerakan jihad juga punya hal yang sama. Kalau Ikhwanul Muslimin punya sekolah, punya lembaga kajian, punya lembaga ini itu, punya usaha di bidang dakwah, hukum dan lain sebagainya, politik dan lain sebagainya, maka gerakan jihad juga memiliki kegiatan yang sama. Faminal makhadatil ilm amaliyatil lati yakudunaha zalikal jihadil azimul ladhi yasturunahu fi biqa'in syatta. Di antara kanjah-kanjah amal yang mereka terjuni, yang mereka menceburkan diri di dalamnya, maksudnya kelompok jihad ya, di antara kanjah perjuangan praktis yang diterjuni oleh kelompok jihad salafi jihadi adalah zalikal jihadul azim, adalah jihad yang agung tersebut. Alladzi yasturunahu fi biqa'in syatta, yang mereka torehkan, yang mereka catat di banyak penjuru dunia. La siyama fi ardi syami, terutama sekali yang terlebih lagi di bumi Syam, di Palestina sejak tahun 1948 terutama ya, sampai hari ini sudah 60 tahun lebih ya, 65 tahun tak kunjung berhenti gerakan jihad, baik jihad kelompok jihad maupun jihad rakyat, baik jihad dengan batu maupun jihad dengan roket. Baru-baru ini 3 orang mujahidin gugur ya, oleh serangan Israel di kota Al-Khalil tepi barat Salafi Jihadi, ada risilan apa rilisan bila sungkawanya dari Salafi Jihadi di Gaza terhadap gugurnya 3 anggota mereka di tepi barat. Tilkal ardul mubarakatul lati syahidal aduwu fiha qabla sadiqi wal kafiru qabla al muslimi ala butulati ahli tauhidi wal jihadi fi hadha zaman. Negeri Syam adalah bumi yang diberkahi, di mana musuh sebelum kawan ya, orang kafir sebelum muslim sudah mengakui, sebelum kawan kita, sebelum sesama muslim mengakui ya, lawan kita, musuh kita, orang kafir pun mengakui ala butulati ahli tauhid wal jihad di hadza zaman, terhadap kepahlawanan ahli tauhid wal jihad pada zaman ini di Syam ya. Apalagi hari-hari ini di Suriah, pertempuran terakhir itu yang lagi ramai di Aleppo maupun pinggiran Damaskus ya. Bagaimana baru-baru ini mujahidin menewaskan lebih dari 300 tentara milisi Syiah ya, tentara Nusairiyah maupun milisi Syiah ya. Ada milisi Syiah Brigid Abdul Fadl Abad dari Irak. Ada juga milisi Syiah Hizbul Latak Lebanon. Lebih dari 175 mereka yang ditawan oleh mujahidin ya. Baru-baru ini Jabhat Nusrah saja menangkap 40 ya, baik dari Syiah Irak maupun Syiah Lebanon ya, dalam perang itu. Dan perang masih berlanjut sampai hari ini ya, menunjukkan bagaimana perang yang sangat besar ya, bahkan di situ beberapa tentara Cina, tentara Rusia juga ikut tewas. Video-video dan foto-foto yang dirilis mujahidin memperlihatkan bagaimana kartu nama mereka, slayer mereka, slogan-slogan mereka dan sebagainya ya, menunjukkan bagaimana mujahidin di bumi Syam ini menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa besar, sehingga musuh pun mau tidak mau mengakui ketangguhan mereka. Wa annahum bihaqqin hum fursanul harbi wa luyutul waqa wa humatu hadhil ummati wa abna'iha al-mukhlisin alladzina la yalhatuna wara'a syai'in siwa mardatillahi awalat wa nusrati ummatihim wa dinihim tamian. Musuh mengakui, orang kafir pun mengakui bahasanya mereka, para mujahidin tadi, benar-benar fursanul harbi, para kesatria peperangan. Waluyutul waga, dan para singa pertempuran. Wa humatu hadhil ummati, dan pelindung umat Islam ini. Wa abna'ihal mukhlisin, dan mereka adalah pelindung. Kalau abna'uha ya mestinya al-mukhlisun. Tapi kalau abna'iha berarti umatu abna'ihal mukhlisin, pelindung umat putra-putra umat Islam yang ikhlas. Mestinya lebih pas abna'uhal mukhlisun. Alladzina la yalhatuna wara'a syai'in. Mereka orang-orang yang tidak menjulurkan lidahnya di belakang sesuatu pun. Maksudnya mereka tidak mengejar sesuatu pun. Siwa mardhatillahi ta'ala awalan. Selain ridha Allah. Yang pertama mereka kejar adalah ridha Allah. Wa nusrati ummatihim wa dinihim taniyan. Dan menolong, membela umatnya dan agama mereka. Tujuan mereka pertama mencari ridha Allah, yang kedua membela umat Islam, membela dinul Islam. Wa minal maqadatil amaliyati kadzalika al-firaqul mubarak li ikhwanina fi ba'did duwali. Dan di antara kancah-kancah pertarungan praktis yang diterjuni oleh salafi jihadi adalah al-hirakul mubarak, gerakan yang diberkahi, li ikhwanina fi ba'did duwal, yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan kita di sebagian negara, ka Tunis wa Libya wa Misr tahta musamma ansari syariah, gerakan sipil yang terjadi di Tunisia, Libya dan Mesir, yang menamakan dirinya ya, dengan nama Ansar Syariah, gerakan yang menuntut penegakan syariat Islam. Wama yuhawilunahu min da'watil ummati ila antakuna ma'a abna'ihal mujahidina fi ma'rakatihim. Dan apa yang mereka usahakan selain menyerukan umat Islam untuk negara untuk menerapkan syariat, gerakan tadi juga berusaha mengajak umat Islam untuk bersama dengan putra-putra mereka mujahidin dalam peperangan mereka. Wa ta'rifiha bil farqi baina man yas'auna di majelis syahsiin atau hizbiin tahta satarin islamiin atau tahta sitarin islamiin, dan usaha mereka menerangkan, menjelaskan kepada umat Islam perbedaan antara orang-orang yang bekerja untuk mencapai kemuliaan individu atau kemuliaan partai, orang yang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri dan partainya, tahta sitarin islamiyin atau tahta satarin islamiyin, dengan mengatasnamakan Islam. Wa man yas'a lidifa'i an hirmatiha haqqan, dan orang yang bekerja untuk membela kehormatan umat Islam secara sungguh-sungguh. Ansar syariah ini mengajak negara, rakyat untuk menegakkan syariat, menerapkan syariat. Mereka juga mengajak umat untuk mendukung mujahidin. Dan mereka juga menerangkan kepada umat, ini loh orang yang berjuang untuk kepentingan pribadi atau partainya, sekalipun dia membawa nama-nama Islam. Dan ini loh orang yang bekerja untuk membela umat Islam secara sungguh-sungguh. La li syai'in illa tiwa'a wajhillah. Orang yang bekerja untuk membela umat Islam, kehormatan umat Islam secara sungguh-sungguh, bukan untuk apapun ya, kecuali untuk mencari wajah Allah SWT. Nas'alullaha ayusaddidu ra'yahum wa qilahum. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah meluruskan pendapat mereka dan pikiran mereka dan perbuatan mereka. Ini hari-hari ini di Libya sedang terjadi pertempuran sengit antara Ansar Syariah dengan Tentara Nasional, dan sudah banyak jatuh korban karena bagi Barat Ansar Syariah di Libya ini termasuk kelompok Salafi Jihadi yang harus diberangus sebelum menjadi lebih kuat dari kondisi saat ini ya. Sehingga diadakan tekanan-tekanan ya, bagaimana Amerika mencari-cari cara untuk menekan pemerintah sekuler Libya hari ini ya, agar membubarkan Ansar Syariah ya. Termasuk berita yang dulu ya, tewasnya apa, dubes Amerika untuk Libya itu menurut berita yang lebih kuat bukan karena roketnya demonstran, tapi karena dibunuh di kamar mandi. Artinya ini pembunuhan oleh Amerika sendiri untuk membuat alasan. Dia punya alasan untuk menangkap ini dan itu, kelompok yang dia tuding bertanggung jawab di belakang itu. Dan dia punya alasan menekan pemerintah Libya untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap teroris, kelompok Islam yang bersenjata dan menginginkan penerapan syariah. Ini kita tahu ya, sekalipun Ansar Syariah ini kelompok kuat ya, tapi kalau berhadapan dengan negara tentu secara jumlah personal dan persenjataan dan lain-lainnya tentu sangat jauh ya, kekuatannya sudah puluhan, mungkin 40 orang lebih ya yang tewas dalam bentrokan ini. Belum jelas ya, dari mujahidin berapa, dari tentara berapa, dari penduduk sipil berapa, tapi sudah meluas, sudah meluas. Waqad rafa'a dzalika maqadatan ilmiyatan. Maqadatan ilmiyatun. Hiya atharu tilkal harakati allati tuharrikuha abna'u hadzal tayari. Gerakan amaliyah tadi ya. Apa? Kancah-kancah pertarungan lapangan yang diterjuni oleh kelompok Salafi Jihadi tadi. Rafaqo zalika mafadatun ama ilmiyatun. Itu diiringi dengan adanya kancah-kancah pertarungan dalam bidang ilmiah, dalam bidang pemikiran dan kajian. Hiya atharu tilkal harakati allati tuharrikuha abna'u hadza tayari. Sebagai dampak dari gerakan yang dilakukan oleh putra-putra kelompok Salafi Jihadi ini. Hadhil maqadat wal munaqashatul ilmiyatu minal ahamiyati mumakanin. Kancah-kancah perdebatan dan diskusi-diskusi ilmiah tersebut minal ahamiyati dimakanin, memiliki kedudukan yang sangat penting. Li'annaha tusahihu lil insani tasawwur alladhi yabni alaihi harakatahu fi hadhil hayati. Karena melalui kajian-kajian ilmiah tadi, kajian-kajian ilmiah tersebut akan membenarkan, mengoreksi bagi manusia atasawur alladhi yabni alaihi harakatahu. Kajian-kajian tadi akan meluruskan bagi seorang manusia tasawur dia, pandangan dia, perspektif dia yang menjadi landasan dia bergerak di hadil hayat dalam kehidupan ini. orang melakukan tindakan mesti berangkat dari sebuah pemikiran. Nah, dengan adanya kajian-kajian ilmiah itu, diskusi-diskusi ilmiah itu, maka seorang muslim, baik dia anggota Salafi Jihadi atau umat Islam lainnya, akan bisa mengoreksi mana-mana yang keliru dan mempertahankan serta mengembangkan mana-mana yang sudah benar. Wal mujahiduna awlan nasi bil i'tina'i bisihati bina'i tasawuratihim wa mutabaqatiha wa mutabaqatiha lisyar'i. Mujahidin adalah orang yang paling layak bil itina untuk memiliki perhatian serius bisihati bina'i tasawuratihim, dengan benar salahnya pembangunan pemahaman mereka. Dan kesesuaiannya dengan syariat. Artinya mujahidin itu orang yang paling layak untuk mengkaji pemahaman saya, tasawur saya sudah benar belum, sudah sesuai dengan syariat atau belum. Li'annahum sayakununa mustaqbalan wal bawadiru fil ufuqi biiznillahi hum qadatu hadhil ummati. Kenapa mujahidin harus senantiasa meninjau ulang, mengevaluasi landasan ilmiah mereka? Karena pada masa yang akan datang, wal bawadiru fil ufuqi biiznillah, sementara benih-benihnya, bibit-bibitnya sudah nampak di ufuk dengan izin Allah. Karena pada masa mendatang, mujahidin akan menjadi humqadatu hadhil ummah, akan menjadi para pemimpin umat ini. Nanti kalau jadi tegak daulah, siapa lagi yang akan memimpin kalau bukan mantan-mantan pejuang, mantan-mantan mujahidin. Aurakman so'ban siha, itu akan menjadi angka yang sangat besar, akan menjadi unsur yang memiliki pengaruh besar di tengah umat. Faizma'ulahum idza takallamu, sehingga apa? Suara mereka akan didengar kalau mujahidin berbicara. Wayunzaru ilaihim idza taharraqu wa fa'alu, dan mujahidin akan senantiasa dilihat ketika mereka bergerak dan melakukan tindakan. Hari ini di Suriah sudah ada usaha untuk itu ya, bagaimana 6 kelompok jihad terbesar di Suriah telah membentuk sebuah wadah aliansi, bukan hanya untuk mengatur urusan militer, tapi juga menjadi urusan apa, aliansi untuk urusan politik dan sosial. Artinya dia sudah memposisikan dirinya sebagai sebuah majlis syura, rupa amalia musyarakah, sebuah lembaga syura yang nantinya akan memegang peranan besar dalam mengatur urusan politik, militer dan sosial kaum muslimin di Suriah. Ini dibentuk sebagai tandingan bagi apa, aliansi nasional Suriah yang dibentuk oleh Barat dan berpusat di Turki. Maka mereka membuat tandingan namanya Jabhah Islamiyah, ya, Islamic Front. Ada kelompok di situ. Dia menyebutkan tujuan kami begini, sarana kami begini, sikap kami terhadap demokrasi begini, sikap kami terhadap sekularisme begini, sikap kami terhadap minoritas non-muslim begini, sikap kami terhadap, dan banyak perkara lainnya. Dia posisikan dirinya sebagai lembaga yang nantinya tidak hanya mengatur, mengkoordinasi urusan jihad, ya, tapi juga mengatur urusan politik. Pemerintahan, nanti kalau sudah negaranya Assad ini tumbang, maka seperti apa yang kami inginkan, sudah punya ADRT yang jelas untuk urusan politik dan sosialnya. Ini perkembangan yang sangat menggembirakan, ya, insya Allah itu adalah bagian dari pelaksanaan dari nasihat yang selalu ditekankan oleh para ulama kita, ya, Syekh Aiman Al-Zawahiri, dan Syekh Abu Muhammad Al-Mahdisi, Syekh Abu Qatadah Al-Filistini, Dr. Iyad Kunaidi, dan banyak tokoh lainnya yang menyerukan kepada umat Islam, kepada mujahidin di Suriah untuk bersatu, tidaknya membuat majelis syura yang diakui, yang representatif, yang mewakili sebagian besar elemen di Suriah. Dan alhamdulillah 6-6-nya itu adalah kelompok jihad lokal, semuanya kelompok jihad yang memang mungkin 90% lebih anggotanya orang-orang asli Suriah, dan dibentuk setelah adanya revolusi, ya, tahun Maret 2011. Ini langkah yang sangat menggembirakan, ya. Nah, dengan adanya seperti itu, mereka menjadi rohman sohbah, menjadi elemen yang diperhitungkan. Kalau dia bikin pernyataan, kalau dia bikin tindakan, akan menjadi perhatian dunia internasional. Musuh juga akan mempertimbangkan, ya, kenapa? Karena Barat capek-capek biayai aliansi nasional di Turki, ternyata di dalam negeri tidak ada yang ngakui dia. Ini sudah ada mujahidin yang bikin kelompok sendiri yang lebih representatif, ya. Semua orang tahu ini semua anggotanya, dari komandan, amirnya, sampai prajuritnya, semua orang lapangan, ya. 2 tahun lebih ini bersama masyarakat merasakan pahit getirnya perjuangan, ya. Tidak tinggal jauh di luar negeri, menikmati sumbangan miliaran dolar dari mana-mana yang begitu mewah. Ini kalau seperti itu, ya, mujahidinnya punya peranan yang sudah sangat besar seperti itu. Kalau kemudian punya tasawur yang keliru, pandangan dia, perspektif dia tentang demokrasi keliru, tentang non-muslim keliru, tentang pluralisme keliru, dan lain-lainnya, nanti habis menang perang, lagi-lagi akan bikin negara sekuler lagi. Jadi kalau benar, maka insya Allah akan al-bawah di ufuk, bibit-bibitnya sudah mulai nampak di ufuk, bibit-bibit fajar kemenangan, ya, daulah Islamiyah. Wa man kana hadha haluhu wa manzilatuhu wa sa'yuhu, barang siapa yang kondisinya, kedudukannya dan usahanya seperti ini, wajaba alaihi ayyatania bi sihhati tasawwuratihi wa afkarihi wa mutabaqatiha li syar'illah, maka dia wajib untuk memiliki perhatian yang serius dengan kebenaran, benar dan salahnya tasawur dia, perspektif dia, wa afkarihi, pemikiran-pemikiran dia, wa mutabaqatiha li syar'illah, dan kesesuaian atau tidak kesesuaiannya dengan syariat Allah. Dia perlu senantiasa melakukan kajian agar tasawur, afkar, dan tindakannya sesuai dengan syariat. Li'alla yakuna minal mufsidin alladzina la yuslihullahu amalahu, supaya mereka tidak menjadi golongan mufsidin, para pembuat kerusakan. Alladzina la yuslihullahu amalahu, dimana Allah tidak akan memperbagus amal mereka. Kalau orangnya melakukan kerusakan di muka bumi, ya, habis menang perang, lagi-lagi menegakkan daulah madaniyah, negara sipil, ya, negara berdasar hukum sekuler, ya, maka Allah pasti tidak akan meridainya. Fal ikhlasu wahdahu la yakfi, idza lam yusnidhu ilmun bi muradillahi ta'ala wa hukmihi, maka ikhlas semata dalam berjuang itu tidak cukup jika tidak disandarkan, jika tidak didukung oleh ilmu tentang kehendak Allah dan hukum Allah. Fala maqama lil jahalati fi hadhihi al-ma'raqati wa hadha az-zamani, maka tidak ada tempat bagi orang-orang bodoh terhadap syariat Allah, hukum Allah dalam peperangan ini dan di zaman ini. Mahma balagha min ikhlasihim al-muftaradi, mahma balagha, sekalipun sampai taraf apapun keikhlasan dia, al-muftarad, taruhlah dia memang betul-betul ikhlas. Kama qala Abu Mus'ab Bisuri wafaqahullahu wa hafizahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Mus'ab Asyuri, semoga Allah memberi beliau taufik dan menjaga beliau. Artinya taruhlah mujahidin itu ikhlasnya kayak apa? Ikhlasnya sudah seikhlasnya Abu Bakar As-Siddiq misalnya, radhiyallahu anhu ya. Pasti kalau amalnya tidak dibangun di atas ilmu yang benar, yang sesuai dengan syariat, maka dia mungkin akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada perbaikan. Nah, inilah di sini pentingnya bagi kita ya, untuk senantiasa melakukan evaluasi, kajian yang tidak adalah meneliti, ya, menelaah kembali apa yang telah di haji oleh para ulama kita, para ulama mujahidin, para kota mujahidin ya, karena pengalaman selama ini membuktikan ya, kadang kita terlalu kekuat ya, terlalu kuat memegang sebuah pendapat, sebuah ilmu yang kemudian di kemudian hari terbukti ilmu itu keliru, ilmu itu menyelisihi syariat. Dan bahkan kekeliruan itu seringkali bukan lagi pada taraf terbatas pada taraf pemahamannya, bukan lagi pada taraf ilmu ilmiah, tapi sudah sampai taraf amal yang itu kadang-kadang berakibat pada perpecahan yang merugikan kepentingan jihad dan umat Islam itu sendiri ya. Kita misalnya kasih contoh dulu ada kesimpulan ya dari Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz ya, ketika mendapat amanah dari jamaahnya, jamaah jihad Mesir, untuk menulis sebuah kitab panduan ya. Maka lahirlah kitab yang kemudian dirilis di internet ya, Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Asy-Syari'. Dalam kajian itu beliau sampai pada kesimpulan tidak sah orang buta menjadi amil sebuah jamaah jihad. Kenapa? Karena beliau mengkaji kitab-kitab siasat syariah. Dan sementara pada zaman salaf mungkin jamaah jihad itu tidak ada, adanya daulah islamiyah. Sementara zaman itu ulama menyatakan imam itu tidak sah kalau dia orang buta. Kemudian dia dapatnya ilmu itu ya, hantungkan di sini itu. Kemudian dari situ dia mengambil kesimpulan keamiran Syekh Umar Abdul Rahman, Dr. Umar Abdul Rahman di jamaah Islam yang Mesir itu tidak sah. Kenapa? Karena dia buta. Nah, kemudian tulisan itu membuat ketegangan dengan jamaah Islamiyah ya, dua jamaah jihad sama-sama di Mesir yang mau berjihad mengembangkan al-waqsa, dan itu sudah ada ketegangan duluan karena kajian itu ya. Kemudian sampai-sampai para petinggi jamaah jihad ini meminta maaf kepada jamaah Islamiyah Mesir. Dan kemudian al-jami' Thalabil Ilmiya Syarif itu ditapis ya, diseleksi ulang oleh jamaah Islamiyah, dibuang mungkin hampir setengahnya. Yang jadi dipandang oleh majelis ulama'nya dan ahlinya jamaah jihad ini tidak sesuai dengan syariat, atau pendapat-pendapatnya lemah dan keliru dan lain-lain. Kemudian diterbitkan dengan judul yang lain. Itu yang membuat Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz marah. Sampai-sampai dirilisan awal, di awal-awal Al-Jami' dirilis di situs Tauhid Wal-Jihad, Mimbar Tauhid Wal-Jihad tahun 2000-an, tahun 2001-an. Itu di halaman-halaman awal itu ada pernyataan tahzir Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz terhadap jamaahnya sendiri. Saya barok dari jamaah jihad Mesir, saya keluar dari jamaah jihad Mesir ya. Kenapa? Karena dia melakukan tadlis. Dia melakukan sensor ya, gunting. Kemudian dia terbitkan karya saya sesuai kendak mereka sendiri dengan judul sendiri. Tidak seperti yang saya bikin. Padahal Tawud saja tidak pernah begitu. Kalau dia beredel buku, larang sekali, tapi tidak pernah. Tawud itu membuang sebagian isi terbitkan sendiri dengan judul lain dan lain sebagainya. Dan dibilang, sekalipun itu kesalahan dilakukan oleh pimpinan jamaah, tapi semua anggota jamaah ikut nanggung dosanya karena mereka mendiamkan saja apa tindakan pimpinan jamaah. Nah, ini salah satu contoh kecil ya, kekeliruan kajian seperti itu kadang bisa berakibat fatal ya, apalagi ada kajian-kajian mungkin yang lebih berat lagi yang sampai pada taraf penumpahan darah ya, dan penghalalan harta dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati ya, maka akan sangat-sangat berat ya, konsekuensinya ya, di dunia maupun di akhirat ya. Di dunia mungkin mengakibatkan kita menuai satu kawan tapi mendapat 1000 lawan. Jurusnya Gus Dur ya kan, satu kawan kebanyakan, 1000 musuh kurang. Gitu, maunya ngajak umat untuk berjihad tapi yang kita rangkul satu, yang kita musuhi 1000 gitu. Dan di akhirat mungkin ya, pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT sangat berat ya. Maka ini ya, apa yang di tulis oleh Syekh Athiyatullah Alibi di sini dan mungkin banyak para ulama kita, para ulama mujahidin sendiri yang belum kita kaji karya-karyanya, mengingatkan kita untuk hal itu ya, untuk hati-hati, untuk senantiasa evaluasi ya. Para sahabat saja tidak maksum ya, apalagi kita ya. Orang-orang yang dijamin masuk surga saja kadang istihannya keliru. Bagaimana misalnya ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sudah dijamin masuk surga, dinyatakan oleh Rasulullah SAW kebenaran itu muncul lewat lisannya Umar ya. Setan takut dari dia dan sebagainya ya, tapi dan kita tahu beliau orang yang paling tegas menegakkan kebenaran ya. Tapi dalam sebagian ijtihad tetap juga bisa keliru ya. Bahkan beberapa hal remeh mungkin bagi kita ya, luput dari sahabat Umar ya. Misalnya nanti tentang orang bertamu kalau sudah 3 kali tidak dilayani ya, ucapkan salam 3 kali tidak disuruh masuk oleh tuan rumah, berarti itu tuan rumah tidak berkenan ya, maka dia harus pulang. Ini kan sederhana sebenarnya, tapi itu luput dari sahabat Umar. Padahal kita tahu Umar itu termasuk sahabat yang paling lama menyertai Rasulullah SAW di samping Abu Bakar, apalagi kita ya. pengetahuan kita tentang ayat, tentang hadis sedikit. Apalagi untuk mengambil kesimpulan, keberanian memberi fatwa dalam perkara-perkara darah, nyawa, harta, kehormatan dengan cepat, maka itu sungguh-sungguh sangat rawan. Walaupun suap demikian yang kita sampaikan, insyaallah mungkin 2-3 pertemuan ini kita masih akan membuka, membaca pengantar ya dari Abu Turab Al-Janubi yang belum sampai pada inti pertanyaan dan jawabannya. Demikian saya kembalikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian yang pertama dari buku ini, meskipun masih mukadimah tadi dari penyunting yaitu Abu Turab Al-Janubi. Dan mungkin untuk malam hari ini belum kita buka pertanyaan karena masih berupa pendahuluan dan tamhid, dan masih datar isi kajiannya yaitu memberikan pendahuluan kepada kita bahwa yang terpenting dari yang kita telah baca tadi yaitu bahwa Mujahidin sebagai aliran gerakan kebangkitan ini orang yang paling layak untuk punya perhatian khusus terhadap konsepsi-konsepsi pemahaman yang dia bangun, karena kedepannya dia akan menjadi pemimpin-pemimpin umat, sehingga tidak benar kalau kemudian sembrono dan serampangan di dalam membangun ya konsepsi-konsepsi pemikirannya. Ini yang bisa kita tangkap dari penjelasan tadi. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah sebagaimana disampaikan tadi, mungkin 2-3 pertemuan ke depan masih membahas mukadimah ini, dan ini juga penting karena beliau memberikan laluan, pendahuluan, pengantar untuk kita semua untuk memahami apa sebenarnya yang ingin disusun oleh beliau dari penjelasan-penjelasan Syaikhullah rahimahullah. Mungkin ini aja yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.